Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan syariat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat muslim, para pendengar setia radio muslim yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita dapat kembali bersua di radio kesayangan kita, Radio Muslim Yogyakarta 1467 AM, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Baik sahabat muslim, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini seperti yang telah Wira informasikan bahasanya, insyaallah kita akan bersama-sama menyimak kajian rutin kita setiap hari Sabtu atau malam Ahad, tepatnya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, kajian yang dibersamai oleh Ustaz Aris Bunandar, Fidahullah Ta'ala, pada pembahasan beliau pada kesempatan malam hari ini, yaitu kajian konsultasi seputar hukum keluarga. Perlu informasikan bahwasanya kajian pada kesempatan malam hari ini merupakan kajian interaktif di mana sobat muslim semua dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS WhatsApp ke nomor 0823 272 5333. Baik, sobat muslim, alhamdulillah kita telah terhubung bersama Ustadzuna Ustadz Aris Mulandar, Fidahullah Ta'ala, dan insyaallah sebentar lagi akan menyampaikan kajian pada kesempatan malam hari ini. Untuk itu, Wira himbau kepada sobat muslim semua untuk sekiranya menyiapkan pena serta kertasnya untuk mencatat hal-hal penting yang insyaallah akan kita dapatkan pada pembahasan pada kesempatan malam hari ini. Untuk itu, difadilati Ustadzuna Ustadz Aris Mulandar, Hafidahullah Ta'ala, fatafadhal mazkur. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulul mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, ya, pendengar radio muslim Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian seputar fikih pernikahan dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Di matan Manhajus Salikin disampaikan, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'linun nikah, sebarluaskanlah berita pernikahan. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Ahmad. Wa min i'lanihi, dan di antara bentuk menyebarluaskan berita pernikahan adalah syahadatu adlain, adalah adanya saksi dua orang yang baik agamanya. Wa isharu wa idharuhu wa darbu alaihi bitufi wa nahwihi, dan mempopulerkannya dan menyebarluaskan berita pernikahan di antara caranya dengan menabuh rebana dan yang sejenis dengannya. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tema kajian kita dalam kesempatan malam hari ini adalah tentang menyebarluaskan info pernikahan. Maka disyariatkan dan dituntunkan untuk menyebarluaskan info pernikahan dalam rangka menjaga nasab, kemudian menghilangkan kecurigaan, kemudian menghilangkan buruk sangka dengan pasangan suami istri ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikutip di matan Manhajus Salikin, a'linun nikaha, ya, sebarluaskanlah berita pernikahan. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Ahmad. Dan menyebarluaskan berita pernikahan atau info pernikahan itu ada dua macam. Ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Yang hukumnya wajib adalah kehadiran dua orang saksi dalam akad pernikahan. Sehingga adanya dua orang saksi adalah syarat yang ketiga yang disebutkan di Manhajus Salikin untuk sahnya pernikahan. Di antara syarat sah pernikahan adalah adanya dua orang saksi laki-laki, dan dua-duanya adalah al-adlaini, adalah dua laki-laki yang adil. Adil di sini bahasa Arab yang maknanya bukanlah kebalikan dari zalim, Namun yang dimaksud dengan adil adalah orang yang baik agamanya dan bertakwa. Karena orang yang adil adalah orang yang memiliki kemampuan dalam dirinya yang mendorong orang tersebut untuk senantiasa bertakwa dan menjaga kehormatan. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi laki-laki yang terpercaya, yang baik agamanya. Demikian dalam hadis yang diatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, demikian juga diatkan oleh Ibnu Abbas dari sahabat Ibnu Abbas, yang diatkan oleh Daruqutni dan yang lain. Dan tentang masalah ini, yaitu disyaratkannya saksi dalam pernikahan, terdapat athar atau dari Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana dari Hasan al-Basri dan Sa'id ibn Musayyib, khususnya Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la nikah ila biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali dengan dinikahkan oleh wali dan dua orang saksi yang adil, yaitu yang baik agamanya. Demikian dilihatkan oleh Baihaqi. Baihaqi mengatakan, hada isnadun sahihun. Ini adalah sanad yang sahih. Syaukani rahimallahu ta'ala mengatakan, filbab tentang masalah persyaratan saksi dalam pernikahan, ahadithu terdapat banyak hadis, yukawi ba'duha ba'da, sebagiannya menguatkan yang lain, alias hasan li ghairihi. Maka ini dalil yang mendasari para ulama menyampaikan bahasanya di antara syarat sah pernikahan adalah adanya dua saksi yang baik agamanya. Maka hendaklah yang jadi semangat pihak-pihak yang terkait dalam masalah ini adalah mengambil saksi dari orang yang baik agamanya, meskipun dia bukan orang yang terkenal dan bukan pejabat. Ada fenomena di sebagian orang di masyarakat kita merasa bangga kalau yang jadi saksi pernikahan adalah seorang pejabat. Ya, padahal boleh jadi pejabat tersebut jauh dari agama, dekat dengan korupsi dan yang lainnya. Atau orang yang terkenal padahal tidak cuma terkenal di masyarakat, bukan terkenal sebagai orang yang saleh dan bertakwa. Maka kecenderungan semacam ini adalah kecenderungan yang kurang tepat. Yang tepat hendaklah yang jadi orientasi untuk jadi saksi adalah orang yang baik agamanya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun orang tersebut bukanlah orang yang populer, bukan orang yang kondang, bukan pula pejabat. Ya, maka adanya saksi itu adalah syarat untuk menetapkan keabsahan pernikahan ketika terjadi, yang ini berfungsi, yang bermanfaat ketika terjadi pengingkaran. Ketika salah satu pihak mengatakan, saya tidak nikah dengannya, maka disinilah fungsi dan peran wali. Dan perlu diketahui, sebagian ulama mengatakan bahasanya persyaratan saksi dalam pernikahan adalah ijma' para sahabat. Sebagaimana perkataan Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala di Jami' Tirmidzi, beliau katakan, wal 'amalu 'ala hadza 'inda ahli al-'ilmi min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadi pendapat para ulama sejak masa sahabat dan masa setelahnya dari kalangan tabi'in. Qalu, semua sahabat dan tabi'in, kata Imam Tirmidzi, mengatakan, la nikah ila bisuhudin, tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya saksi. Lam yakhtalifu fi dhalika man madha minhum illa qauman minal mutaakhirin min ahli ilmi. Mereka tidak berselisih, orang-orang di masa silam, para ulama di masa silam tidak berselisih pendapat tentang disyaratkannya saksi dalam pernikahan. Ila kauman minal mutaakhirin, muncul pendapat yang mengatakan tidak harus ada saksi adalah sekelompok ulama dari kalangan belakangan yang ini berbeda dengan para ulama terdahulu, yaitu para sahabat dan para tabi'in. Demikian juga Ibnu Abdul Bar Al-Maliki rahimahullah ta'ala mengatakan, diriatkan dari Ibnu Abbas, bahasanya beliau mengatakan, tidak ada nikah kecuali dengan dua saksi yang baik agamanya dan wali yang baik agamanya, wala mukhalifalahu minas sahabati radhiyallahu anhum alimtuhu. Perkata Ibnu Abbas ini sebatas yang aku ketahui, kata Ibnu Abdul Bar, tidak ada satupun sahabat yang menyelisihinya. Maka terdapat kutipan ijma sahabat tentang wajibnya dan disyaratkannya dua orang saksi dalam akad nikah. Kutipan dibawakan oleh Imam Tirmidzi di Jami'nya dan Ibnu Abdul Bar Al-Maliki di kitabnya Al-Istidzkar. Kemudian perlu diketahui, bolehkah saksi pernikahan itu berjenis kelamin perempuan, tidak laki-laki? Maka ya, di sini disampaikan ya, bahasanya pendapat yang paling kuat diterimanya persaksian perempuan dalam pernikahan, namun persaksian perempuan itu setengah persaksian laki-laki, sehingga diterima persaksian 4 orang perempuan dalam pernikahan atau persaksian 1 laki-laki dan 2 perempuan. Namun ini satu hal yang diperselisihkan, yang menjadi maka yang jelas aman, saksi itu adalah dua-duanya laki-laki. Minimal inilah bentuk keluar dari perselisihan ulama. Maka jika menganut ulama yang menganut pendapat yang mengatakan saksi harus laki-laki, maka bisa kita katakan untuk sahnya seorang saksi dalam pernikahan ada 5 kriteria. Yang pertama adalah al-adalah, saksi tersebut adalah orang yang baik agamanya. Dinilai di masyarakat di zamannya, lelaki semacam ini adalah orang yang terbaik, orang yang baik agamanya. Karena orang yang jelek agamanya, penggemar maksiat, tidak sah, tidak diterima sebagai saksi. Kemudian syarat saksi yang kedua adalah laki-laki. Ini menurut ulama yang mengatakan syarat saksi pernikahan harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Kemudian yang ketiga adalah mukallaf. Dan yang dimaksud dengan mukallaf adalah baligh dan berakal. Maka karena anak kecil dan orang gila, tidaklah layak untuk jadi saksi. Kemudian yang keempat, saksi semestinya adalah as-sam'u, seorang yang bisa mendengar. Karena orang yang tidak bisa mendengar tentu tidak mengetahui dan tidak mendengar terjadinya ijab kabul. Padahal saksi ini perannya adalah menjadi saksi dan yang mendengar dan menyimak terjadinya ijab dan kabul. Kemudian yang kelima, bisa ngomong. Karena bisu, maka tidak mungkin bisa menyampaikan persaksian. Kalau dia bisa mendengar namun tidak bisa ngomong, dia bisa menerima persaksian namun tidak bisa menyampaikan persaksian. Padahal persaksian itu punya 2 sisi. Sisi menerima persaksian atau disebut dengan tahammul asyhadah. Kemudian ada sisi menyampaikan persaksian jika diperlukan, ya, yang ini disebut dengan ada'u asyhadah. Kemudian dan di antara bentuk tadi kita sampaikan, menyebarluaskan info pernikahan itu ada 2 macam. Ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya dianjurkan. Maka di antara bentuk menyebarluaskan informasi pernikahan yang dianjurkan adalah isharuhu wa idharuhu, ada dinampakkan dan dipopulerkan adanya pernikahan. Ya, disebarluaskan kepada khayalak ramai, kepada publik, dan tidak disembunyikan. Dan di antara bentuk untuk mempopulerkan pernikahan, menyebarluaskan informasi pernikahan yang dianjurkan, ada dianjurkan adanya tabuhan rebana fin nikah, saat pernikahan, dan ini lin nisa'i, hanya khusus untuk bagian ibu-ibu. Ketika terpisah bagian laki-laki dan ibu-ibu, maka di bagian ibu-ibu dianjurkan ada rebana yang ditabuh. yang nabuh perempuan dan pendengar utamanya adalah perempuan. Ya, maka dianjurkan untuk menabuh duf atau rebana. Ya, rebana, apa beda rebana dengan gendang? Rebana itu satu sisinya ditutupi, satu sisinya terbuka. Wa nahwihi, dan semacam itu, yaitu nyanyian-nyanyian yang mubah. Dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, beliau mendandani seorang perempuan yang akan ditemukan dengan suaminya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Ibunda Aisyah, "Wahai Aisyah, maka nama akum lahwun? Apakah tidak ada bersama kalian nyanyian? Fa innal ansara yu'jibuhum al-lahwu." Karena ansar adalah orang-orang yang suka dengan permainan dan nyanyian. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian dari Rubaiyah radhiyallahu anha, Rubaiyah binti Muawiyah, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menemuiku di Ghadata Buni Alayya. Di pagi hari Nabi satu rumah denganku. Maka Nabi duduk di tempat tidurku dan ada beberapa anak-anak perempuan yang masih kecil menabur bana. Mereka meratapi nenek moyang mereka yang terbunuh saat perang Badar, atau mengungkapkan kesedihan tentang nenek moyang mereka atau kakek mereka yang terbunuh, bapak atau kakek mereka yang terbunuh saat perang Badar. Sampai ada seorang anak kecil perempuan yang mengatakan dalam syairnya, wafina nabiyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang tahu apa yang terjadi esok hari. Maka Nabi menegur ucapan ini. Nabi katakan, la takuli hakada, tidak boleh mengatakan ada manusia yang tahu apa yang terjadi esok hari. Kuli makuntu makunti takulina, bacalah syair-syair yang semula engkau baca. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Bukhari. Maka yang dibolehkan adalah nyanyian yang mubah, ya, bukan nyanyian yang membangkitkan syahwat. Maka nyanyian semacam ini jelas haramnya. Yaitu berkenaan dengan pengumuman nikah, menyebarluaskan informasi pernikahan dengan rebana. Ditegaskan bahasanya penyebarluasan informasi pernikahan itu diiringi dengan menabur rebana, dan ini linnisa, sasarannya adalah untuk barisan atau rombongan ibu-ibu. Wayatribu alaihi jiwarun sirarun. Dan yang nabur rebana bukan laki-laki, bukan wanita dewasa, namun anak-anak. Di satu riwayat disampaikan, fahal ba'athum ma'aha jariyatan tatribu bidufi wa turanni. Maka apakah kalian kirimkan bersama pengantin perempuan jariyatan seorang gadis kecil yang menabur bana wa turanni dan bernyanyi? Maka Ibunda Aisyah bertanya, madza taqul? Apa yang kau katakan dalam acara semacam ini? Maka Nabi katakan, Nabi contohkan takul atainakum fahayyawna nuhayyikum, kami datang pada kalian, kami datang pada kalian. Maka mereka mengucapkan selamat kepada kami, dan kami pun mengucapkan selamat kepada mereka. Kemudian rebana saat pernikahan ini khusus untuk rombongan ibu-ibu, bukan yang lainnya. Wala yajuzu lirijal syai'un minal alat, karena laki-laki tidak boleh satupun, kalau laki-laki tidak boleh nabur rebana. Li'adami wurudil idnin lahum fi sunnah, karena tidak terdapat izin bagi laki-laki untuk bermain rebana dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi bahasanya rebana ini pada asalnya adalah ma'azib, bagian dari alat musik. Ya, ini pembahasan seputar iklan nikah, menyebarluaskan informasi pernikahan. Ada yang hukumnya wajib, dengan kehadiran dua orang saksi yang baik agamanya, kemudian ada yang hukumnya dianjurkan dengan diantaranya dengan adanya tabuhan rebana saat acara walimatul urs, dan ini khusus untuk ibu-ibu saja, disimak dan dinikmati oleh ibu-ibu, dan yang menabuh adalah anak-anak kecil. Maka ini adalah bentuk menyebarluaskan informasi pernikahan yang hukumnya sunnah. Demikian juga mengadakan walimatul urs itu bagian dari menyebarluaskan informasi pernikahan, dan mengadakan walimatul urs itu hukumnya dianjurkan, ya, tidak wajib sebagaimana pendapat mayoritas para ulama. Demikian yang kita bahas, kita kaji kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Warudana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah. Baik, sobat muslim, para pendengar setia radio muslim dimanapun sobat muslim berada. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama menyimak pembahasan yang disampaikan oleh Ustazuna, Ustaz Aris Munandar, fidahullahu ta'ala, pada kesempatan malam hari ini dalam kajian konsultasi seputar hukum keluarga. Dan kembali kita ingatkan sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab pada kesempatan malam hari ini, untuk informasi bahwa pada kesempatan malam hari ini kita sedang mendengarkan kajian interaktif bersama Ustaz Aris Munandar tentang kajian seputar hukum keluarga, di mana sobat muslim semua dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Insya Allah pertanyaan yang masuk dari sobat muslim semua akan disampaikan kepada Ustaz. Insya Allah Ustaz akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada kesempatan malam hari ini. Baik, Ustaz, kita akan masuk pada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk pada kesempatan malam hari ini. Kita akan bacakan pertanyaan yang pertama, Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya seorang pemuda yang sebentar lagi akan menikah. Saya ingin meminta nasihat atau ingin bertanya apa saja bekal yang harus dimiliki sebelum saya melaksanakan pernikahan, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, bekal nasihat untuk seorang laki-laki yang sebentar lagi hendak mengawali hidup baru, yaitu pernikahan. Maka bekal utama adalah ilmu. Maka pelajari aturan Islam seputar rumah tangga. Fardu ain atas orang yang hendak menikah, belajar fikih pernikahan. Hukumnya fardu ain. Jika tidak belajar maka berdosa untuk orang yang hampir menikah. Karena al-ilmu qabla qawli wal amal, harus berilmu sebelum berucap dan berbuat. Kemudian satu hal yang patut diketahui bahasanya rumah tangga itu adalah ilmu dan seni. Ilmu dalam artian ada aturan-aturan, ilmu dari sisi agama, ada aturan-aturan baku mengatur pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengannya, nafkah, mahar, walimah, atau bubarnya pernikahan, talak, dan sebagainya. Namun ada seni, yaitu seni mengelola rumah tangga. Dan kiat penting supaya cepat memiliki kemampuan mengelola seni, mengelola rumah tangga dengan baik, adalah banyak ngobrol dengan orang-orang yang lebih senior. Gimanakah menyikapi istri, gimanakah mengambil hati istri, dan seterusnya. Kiat-kiat penting dalam rumah tangga. Maka banyak minta duduk bareng dengan mereka, orang-orang yang sudah lama nikah, yang kita dekat, punya hubungan dekat dengan beliau, sehingga beliau banyak berkenan ngasih saran-saran. Dan di antara kiat penting supaya sukses menjadi suami yang baik adalah banyak bersabar. Banyak bersabar dengan kekurangan istri. Dan sadarilah bahasanya wanita sesolehah apapun itu bengkok. Dan yang paling bengkok dari perempuan wajib disadari oleh semua laki-laki, semua suami, yang paling bengkok dari perempuan adalah lisannya. Ya. Oleh karena itu, Nabi ketika Nabi sampaikan bahwasanya bahwasanya penghuni neraka yang paling banyak Nabi lihat adalah perempuan. Ketika Nabi ditanya tentang sebabnya, ya, maka Nabi sampaikan sebabnya itu dosa berkenaan dengan lisan. Nabi sampaikan ada 3 sebab kenapa perempuan menjadi orang yang paling banyak masuk neraka dan berada di neraka. Ya, Nabi katakan sebab yang pertama banyak mengeluh. Ngeluh ketika nafkahnya dirasa kurang, ngeluh ketika kemudian anak rewel, ngeluh karena capek di rumah, ngeluh karena bosan di rumah terus. Maka itu hobi perempuan. Jangan kaget kalau mendengar banyak keluhan, karena itu sifat banyak perempuan. Dan keluhan-keluhan ini satu hal yang berbahaya. Yang Nabi katakan inilah yang menjadi sebab kenapa banyak yang mampir di neraka. Kemudian yang kedua adalah menjadi. Maka karena jengkel, anak ribut, rumah berantakan, maka seringkali mudah terlontar jajian-jajian. Kemudian yang ketiga, yakfurnal ashira, menutupi kebaikan suami. Gimana itu menutupi kebaikan suami? Yaitu menggunakan kalimat-kalimat general, kalimat-kalimat yang menunjukkan keseluruhan ketika komentar sama suaminya. Maka dia katakan, setiap kali saya pesan, pasti mas lupa. Setiap kali, general. Padahal ya, lupanya baru sekali, 2 kali. Seorang istri seringkali mengatakan, mas mesti tidak perhatian dengan permintaanku. Kata-kata mesti ini, di sini konteksnya artinya keseluruhan. Atau kemudian mengatakan, mas gak pernah perhatian dengan rumah tangga kita. Tidak pernah. Itu negasi general. Dan ini bahasa-bahasa negasi general ini Nabi sebut dengan sebutan yakfurnal ashira, menutupi dan lupa dengan kebaikan-kebaikan suami. Maka wajib disadari oleh para suami dan calon suami bahasanya sesolehah apapun seorang wanita itu bengkok, dan yang paling bengkok dari wanita adalah lisannya. Maka bekal penting supaya rumah tangga itu utuh, rumah tangga itu awet, bekal pentingnya adalah hendaknya seorang suami menjadi orang yang punya bekal sabar tanpa ada akhirnya. Bekal punya gudang sabar yang tanpa batas, sabar dengan kekurangan istrinya, sabar dengan keluhan-keluhan istri, boleh jadi cacian istri, cerewetnya istri, atau kalimat-kalimat negasi-negasi dari istri, dengan tetap berusaha untuk mengingatkan, menyadarkan, menasihatinya dengan baik-baik, dan seterusnya. Itu mungkin di antara hal yang penting yang perlu dipegangi oleh para calon suami. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan yang pertama. Kita akan lanjut pada pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Ustaz, bolehkah seorang wanita memberi syarat tidak mau dipoligami saat sedang ta'aruf? Lalu bagaimanakah sikap pria yang baik ketika wanita mengajukan syarat tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, tentang pengajuan syarat pernikahan berupa tidak dipoligami, para ulama berselisih pendapat apakah syarat tidak mau dipoligami ini termasuk syarat yang sah dalam pernikahan ataukah tidak. Pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala, syarat semacam ini satu hal yang boleh. Satu hal yang boleh, sehingga jika dan konsekuensinya seadanya suami melanggar, maka istri ini punya hak untuk dalam tanda kutip menceraikan suaminya. Kalau suaminya melanggar dan istri tidak ridha perjanjiannya, perjanjian yang dulu telah disepakati dilanggar. Dan ya, perjanjian pernikahan itu sah sebagai perjanjian manakala ada sebelum akad atau saat akad. Ya, ada. Jika setelah akad, maka tidak teranggap sebagai perjanjian pernikahan. Dan bagaimanakah sikap seorang laki-laki menghadapi hal ini? Ya, maka hendaklah dia menimbang-nimbang, dipikir dengan baik. Kalau dia punya harapan, ingin, ya mungkin kalau nanti ada kesempatan, ada kemudahan, Allah memberikan rezeki padanya untuk berpoligami atau poligini, maka dia bisa kemudian mengatakan kalau ada syarat demikian, mungkin saya belum cocok, belum pas dengan Mbak, ya mudah-mudahan Allah saya pamit mundur, mudah-mudahan Allah ganti yang dengan lelaki yang lebih baik. Tapi kalau merasa tidak ada lagi harapan untuk bisa poligami karena dia seorang laki-laki PNS yang sulit untuk, yang bisa dikatakan setengah mustahil untuk poligami yang benar, atau kondisi-kondisi yang lain, maka ya bisa saja dia iakan. Maka kembali kepada pertimbangan si laki-laki untuk kemudian mengiakan ataukah tidak, dengan menyadari konsekuensi yang ada dari perjanjian pernikahan tersebut. Nah, baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan yang kedua. Kami kembali mengingatkan bagi sobat muslim semua yang memiliki pertanyaan seputar kajian pada kesempatan malam hari ini, kajian konsultasi seputar hukum keluarga. Sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Dan sebagai informasi bahwasanya kita sedang dalam sesi tanya-jawab pada kesempatan kali ini. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kaidah dari hadis anta wa maluka li abi ini berlaku juga bagi para orang tua yang tidak pernah menafkahi keluarga karena bercerai? Mohon penjelasannya Ustaz. Tolong diulangi. Apakah kaidah dari hadis anta wa maluka li abi ini berlaku juga bagi para orang tua yang tidak pernah menafkahi keluarga karena bercerai, Ustaz? Tentang makna hadis anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu adalah hak, menjadi hak bapakmu. Ya, maka hadis ini memberikan pengistimewaan kepada ayah, di mana anak dan hartanya anak itu Nabi katakan ayah atau bapak punya hak di dalamnya. Maka apakah ini berlaku manakala ayah tidak pernah menafkahi karena terjadi perceraian? Wallahu ta'ala a'lam tentang pastinya hal ini. Ya, saya tidak tahu jawaban tepatnya, namun yang jelas ayah tetap ayah, ya, dan dia tetap punya jasa yang besar, yaitu sebab hadirnya anak ini ke alam nyata, sehingga dia tetap punya hak untuk mendapatkan bakti. Yaitu tetap punya hak untuk mendapatkan bakti dari anaknya, ya, meskipun dia beliau ini punya kekurangan, yaitu tidak menyadari kalau dia punya kewajiban untuk menafkahi meskipun sudah bercerai dengan ibunya, ya ibu si anak. Nah. Baik, syukran Ustaz. Jazakallah khairan atas jawaban dari pertanyaan. Dan kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Kedua orang tua kami adalah orang yang sama-sama keras kepala Ustaz. Hampir setiap berbicara satu sama lain tidak bisa santai dan sering ada percekcokan. Keduanya juga sulit dinasihati. Tanpa kami sadari, sikap berbicara tersebut juga menurun kepada kami. Dan kami takut ini akan terus-menerus jadi tabiat kami hingga kami masing-masing berkeluarga. Kami di sini mohon meminta nasihat kepada Ustadz bagaimana apa yang sebaiknya kami lakukan. Jazakallahu khairan. Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, tentang seorang anak yang punya kekhawatiran, bahasanya karakter jelek orang tuanya itu mengalir pada dirinya. Maka apakah karakter jelek, bawaan itu bisa berubah? Jawabannya bisa. Ya, kata kuncinya adalah belajar dan latihan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yatasabbar yusabbirullahu." Dalam hadis yang diriatkan oleh Muslim, Nabi katakan, siapa yang tidak memiliki sifat dasar sabar, kemudian dia melatih dirinya untuk punya sabar, maka Allah akan berikan kepadanya sabar. Maka siapa yang tidak punya karakter dasar lembut ketika berbicara, ya, tidak punya karakter dasar lirih ketika berbicara, ya, tidak meninggi, tidak mudah memotong pembicaraan orang, maka karakter ini bisa berubah, ya, manakala ada belajar dan latihan. Ya. Manakala ada belajar dan latihan. Ya, latihan untuk merendahkan suara, melirihkan suara, melembutkan suara. Latihan untuk bersabar, mendengarkan orang berbicara sampai selesai. Dan seterusnya. Dengan latihan dan sungguh berlatih, plus memohon pertolongan pada Allah, insya Allah Allah akan mudahkan. Ini. Di antara kiatnya adalah sering mengikuti kajian-kajian seputar akhlak dan adab, ya, kemudian membaca buku tentang adab dan akhlak dan adab para ulama, ya, dan akhlak mereka tentang hal ini. Maka itu insya Allah sangat membantu untuk adanya karakter-karakter, hadirnya karakter-karakter yang baik pada diri kita. Nah. Baik, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingin bertanya tentang urutan cara-cara menghukum istri yang tidak taat pada suami, yang pisah ranjang dan sebagainya itu Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, Nabi sallallahu Allah sampaikan ketika istri itu nusuz, yaitu tidak menunaikan kewajiban tanpa alasan dalam keadaan suami sudah menunaikan kewajiban, maka Allah sampaikan fa'idhuhunna, maka berilah nasihat, ingatkan dengan dalil, ingatkan dengan ayat, ingatkan dengan hadis. Yang tentu nasihat semacam ini mempan dan manfaat, manakala istri adalah orang yang kenal agama, punya rasa takut pada Allah, punya ketundukan pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun jika tidak ada demikian, ya, maka boleh jadi ayat Al-Qur'an, hadis Nabi dibantah dan disanggah. Kemudian yang kedua, wahjurhunna fil madaji. Ya, maka tinggalkanlah dia di tempat tidur, artinya tetap ngomong, tetap bicara, tidak boikot, tidak mendiamkan, namun tidak pernah ngumpuli istri. Ya, tidak pernah ngumpuli istri, dihukum dengan tidak disetubui. Boleh jadi tetap tidur satu kamar, satu ranjang, bukan pisah ranjang, tetap satu ranjang namun tidak pernah dikumpuli. Ya, suami ngadep selatan, istrinya ngadep utara. Ya, sebagai bentuk hukuman, ya, yang ini akan bermanfaat manakala istri itu punya kebutuhan biologis yang tinggi, kemudian suami punya kemampuan sabar yang tinggi. Dan ini model hukuman semacam ini lebih efektif ya kalau suaminya poligami. Ya, kalau suaminya tidak poligami, maka cara ini tidak menghukum, malah menjadi orang yang terhukum. Nah, kalau dia poligami, maka bisa jadi hukuman. Ya, jadi tetap baik, tetap ngobrol seperti biasa, namun tidak pernah dikumpuli dan disetubui. Pas giliran istri pertama, ya, atau misalnya itu istri kedua, pas giliran ke istri pertama, dia kumpuli istri yang pertama. Pas datang ke istri yang kedua, ya cuma ngobrol, namun gak pernah dikumpuli. Nih, nanti bisa efektif, punya sisi efektif untuk bikin jera. Nih, tapi kalau istrinya cuma satu, dalam keadaan suami punya kebutuhan biologis yang tinggi, ya tentu gak bisa. Jadinya malah terhukum, ya, tidak menghukum. Kemudian yang ketiga, kalau dua cara ini tidak efektif, maka diperbolehkan memberikan hukuman fisik yang tidak menyakitkan dan tidak berada di tempat yang daerah bahaya. Kalau daerah bahaya, semisal wajah, kepala, atau daerah sensitif yang lainnya, maka tidak boleh. Dan tidak boleh menyakitkan. Kalau menyakitkan sampai biru, sampai bikin lebam, sampai ini, maka tidak boleh. Ya, ada sebagian ulama yang ngasih gambaran, ya, pukullah istrimu dengan, gambarannya adalah dengan kayu siwakmu. Ya, kayu siwak tentu tidak panjang. Pukulkan atau tusukkan. Ya, pukulkan atau tusukkan, ya, tentu tidak sakit. Ya, dia jadi hukuman fisik namun tidak menyakitkan. Ya, nah. Baik, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz pada kesempatan malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustaz dimanapun Ustaz berada. Afwan Ustaz, bagaimana ukuran atau kadar kemampuan finansial bagi seorang laki-laki dikatakan cukup untuk bisa menikah? Mohon penjelasannya Ustaz. Tolong diulangi. Baik, bismillah. Tolong diulangi. Nah, baik, bismillah. Afwan, bagaimana ukuran atau kadar kemampuan finansial bagi seorang laki-laki dikatakan cukup untuk bisa menikah, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, tolak ukur finansial yang bagi laki-laki sehingga tergolong orang yang mampu untuk menikah, dia punya biaya untuk mahar, untuk walimatul urs. Karena walimatul urus itu pada dasarnya kewajiban pengantin laki-laki. Kemudian dia punya penghasilan yang bisa dia andalkan untuk kebutuhan harian dia bersama istrinya. Ya, itu yang jadi tolak ukur berarti laki-laki ini mampu menikah secara finansial. Nah, ya demikian. Yang kita bahas, kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852